Karena aku telah lama engkau miliki, karena aku juga takkan mungkin terbagi, maka jangan pernah engkau tinggalkan aku, maka berjanjilah untuk setia padaku. Come on.